Apakah qiyas ada dalam syariat Islam? Silam pendapat para ulama dalam masalah ini. Nah, ada yang mengatakan menetapkan qiyas tapi dalam bentuk-bentuk tertentu. Dan ada yang menafikan qiyas dalam bentuk mengikutkan sesuatu kepada yang semisalnya secara mutlak seperti madhab Zahiriyah. Yang jelas ini permasalahan usul fikih. Nah, permasalahan usul fikih dan pembahasannya di dalam buku-buku usul fikih. Dan tentunya membahas yang seperti ini sendiri, masalah ini tafriknya banyak, cabang-cabangnya. Nah, sebab kaidah tetapnya kadang disebutkan sebuah kaidah, namun di dalam penerapan ada hal-hal yang kadang keluar dari kaidah.